Ku tuliskan dalam kertas surat cinta. Empat ditambah empat sama dengan dengan terapan. Menyesal ku kirim surat kalau engkau tak.